Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Akhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di majlis kita Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Pertemuan terakhir kita membahas tamrin dan sudah selesai, dan sudah kita masuk pada halaman yang ke-29 berkaitan dengan pembagian la, yang mana diterangkan oleh muallif bahwasanya la itu ada dua macam. La ada dua macam. Yang pertama yang disebut dengan la an-nahiyah, dan yang kedua adalah la an-nafiyah. La an-nahiyah yaitu la untuk melarang, jadi sering diartikan jangan. La an-nahiyah, la untuk melarang, dan sering diartikan jangan. Adapun la nafiyah adalah la untuk menafikan, meniadakan, menafikan, dan sering diartikan dengan tidak. Sering diartikan dengan apa? Tidak. Dan kedua la ini mempunyai hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya. Mempunyai hukum yang berbeda antara la nahiyah dan la nafiyah, hukumnya berbeda. Maksudnya fi'il setelahnya itu hukumnya berbeda. Maka disebutkan di situ pengertian la nahiyah juga adalah ma tajzimul mudhari'. La nahiyah adalah la yang menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. La an-nahiyah adalah la yang menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Artinya kalau ada la an-nahiyah ini, fi'il mudhari' setelahnya itu harus majzumun. Kemudian tanda majzumnya apa? Tergantung apa? Tergantung jenis dari isimnya. Kalau isim mudhari, tergantung dari fi'ilnya. Kalau fi'il mudhari sahul akhir, maka tanda jazmnya adalah dengan sukun. Kalau fi'il mudhari al-af'alul khamsah, maka majzumnya adalah dengan apa? Hatfu nun. Kalau fi'il mudhari-nya itulah mu'tal akhir, maka jazmnya dengan apa? Hatful akhir, dengan membuang huruf terakhirnya atau membuang huruf illahnya. Dan la nahiyah ini sudah pernah kita lewati ketika kita membahas apa? Al-adawatul jazimah, alat-alat untuk menjazmkan, yaitu pada halaman yang ke-26, termasuk yang menjazmkan satu fi'il. Halaman yang ke-26 pada nomor 6, allati tajzimu fi'lan wahidan. Bisa dirujuk di situ. Makanya di situ dicontohkan la tajlis. Pada halaman yang ke-26 kita mundur sebentar. La tajlis, la-nya adalah la apa? La an-nahiyah. Kemudian tajlis fi'il mudhari, apa i'rabnya? Majzum. Karena dia saul akhir, majumnya dengan sukun. Maka di sini juga disebutkan contoh oleh muallif la tal'ab, jangan engkau bermain. Jadi diartikan dengan jangan. La jangan. Dan ini tal'ab adalah fi'il mudhari saul akhir majum karena ada la an-nahiyah. Dan tanda jazmnya adalah sukun karena saul akhir. Contoh berikutnya adalah la tasrobu, jangan kalian apa minum. Tasrobu fil mudhari, dia majzum karena ada la an-nahiyah. Jadi harus disebutkan kenapa dia majzum, karena ada la. La apa? La nahiyah. Adapun di sini tanda majzumnya adalah hatfun nun karena af'alul khamsah. La tad'u, jangan engkau berdoa atau jangan engkau menyeru. Tad'u di sini juga fi'il mudhari' yang majzum karena ada la annahiyah. Tanda jazmnya apa di situ? Hatfu al-akhir karena fi'il mudhari' mutal akhir. La tashtari lainnya adalah la nahiyah. Tashtari fi'lun mudhari'un majzumun bila. Tashtari adalah fi'l mudhari' yang i'rabnya majzum karena ada la an-nahiyah. Kemudian tanda jazmnya adalah apa? Hatful akhir atau hatful akhir. Menjelaskan huruf akhir karena ini fi'il mudhari' apa? Mu'tal akhir. Dan contoh-contoh yang lainnya yang jelas hukum dari fi'il mudhari' yang jatuh setelah la nahiyah atau berada setelah la nahiyah adalah majzum tanda jazmnya sesuai dengan fi'ilnya. Adapun la nahiyah adalah ma la tajzimul mudhari' fi'il atau la yang tidak menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Sehingga diartikan apa? Tidak. La tal'abu, engkau tidak bermain. Atau dia perempuan tidak bermain. Makanya la di sinilah la an-nafiyah bukan la nahiyah. Sehingga tal'abu, i'rabnya apa? Marfu'un tal'abu, i'rabnya adalah marfu'. Karena adalah di situ tapi itu bukanlah yang menjazmkan karena adalah la an-nafiyah. Sehingga i'rabnya adalah marfu', tidak ada penasob dan tidak ada penjazm yang mendahului tal'abu. Sehingga kemudian tanda marfu'nya adalah dhammah karena fi'il mudhari' apa? Shahihul akhir. La tashrabuna, kalian tidak minum. Kalian banyak orang laki-laki tidak minum. Kalau tadi la tashrabu, kalian jangan minum. Kalau ini la tashrabuna, kalian tidak minum. Maka tashrabuna di sini i'rabnya adalah majzumun karena ada la an-nafiyah. Tashrabuna di sini i'rabnya adalah majzum karena ada la an-nafiyah. Iya Mas Eka? Bukan. Mas Atta? Iya gitu aja. Ya. Saya ulangi, tasrobuna la tasrobuna Mas Nanang. Benar ngantuk. Tasrobuna adalah fi'il mudhari' yang dia majzum karena ada la an-nafiyah. Bukan. Tapi apa di sini tasrobuna? I'rabnya marfu' walaupun didahului oleh la an-nafiyah. Tanda marfu'nya adalah subutun nun karena dia termasuk isim apa? Al-afalul khamsah. La tad'u, engkau tidak berdoa. Tad'u fi'il mudhari' marfu', tanda marfu'nya apa? Dhammah muqaddarah karena mu'tal akhir. Demikian pula la tashtari, marfu' tashtari, tanda marfu'nya adalah apa? Dhammah muqaddarah karena fi'il mudhari' mu'tal akhir. Intinya di sini kita harus bisa membedakan antara la nahiyah dan la an-nafiyah. Jadi kalau dia bukan af'alul khamsah atau bukan mu'tal akhir, maka kita lihat konteks kalimatnya. Kenapa kalau dia mu'tal akhir tentu bisa dilihat, oh ini enggak ada huruf ilahnya. Berarti ini apa? Majzum. Kalau ada di kitab, la tada'u. Wah ini, la-nya apa? La nahiyah berarti, karena tidak ada huruf ilahnya. Tada'u itu kan menyeru. Atau la tashrobu, enggak ada nunnya ini. Kita bisa pastikan itu adalah la an-nahiyah. Tapi kalau fi'ilnya itu mudhari' shahihul akhir, fi'il mudhari' shahihul akhir yang terkadang atau biasanya dalam kitab itu tidak diharokati, maka harus dilihat apa? Konteks kalimatnya. Konteks kalimatnya ini melarang atau menafikan kan gitu. Baik. Kita lanjutkan anwa'ul lami, macam-macam al-lam. Macam-macam huruf lam. Yang pertama dari macam-macam huruf lam adalah harfu jarrin. Lam yang merupakan huruf jir. Sehingga apa? Isim setelahnya hukumnya apa? Majrur. Lillahi, lissolati, linnabiyyi. Semuanya isim, karena ini huruf jar, enggak mungkin dia masuk ke apa? Ke fiil, kan gitu. Karena dia huruf jar yang kemudian apa? Kata setelahnya itu majrur, berarti apa? Tidak mungkin masuk ke fi'il, karena fi'il tidak ada yang majrur. Lillahi lamnya harfu jar, Allahnya majrur karena ada huruf jar li. Kemudian tanda majrurnya adalah kasrah karena isim mufrad. Demikian pula lissolati, as-solati apa? I'rabnya majrurun bilam, begitu. Dia majur karena ada huruf jar lam. Kemudian tanda majurnya kasrah karena isim mufrad. Nah, dan semua isim-isim yang lainnya yang ada 9 bisa dimasukkan di sini. Tanda majurnya sesuai dengan isimnya. 1 sampai berapa? 9 yang ada di halaman 13. Halaman berapa? 13. Ada isim mufrad, isim musanna, ya kan? Jamu dzakar salim, jamu anas salim, al-af'alul al-asmaul khamsah, ya kan? Isim maksur, mangkus, imuladil yang sorif. Nah, ada 9 itu di halaman yang ke-13. Kemudian yang kedua adalah lamukai. Lamukai. Lam yang artinya itu untuk. Untuk. Dan hukum fi'il setelah lamukai ini adalah apa? Mansubun. Karena ini termasuk al-adawatu an-nasibah, termasuk alat-alat untuk menasobkan fi'il mudhari. Tentu berarti ini sudah kita lewati pembahasannya ketika kita membahas apa? Al-adawatu an-nasibah. Yaitu pada halaman yang ke-25. Halaman yang ke-25 pada nomor yang ke-4. Pada nomor yang ke-5. Jitu li'ata'allama, aku datang untuk aku apa? Belajar. Illa liya'budullaha, kecuali li, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lamuka ini masuk ke fi'il mudhari, yang mana hukumnya fi'il mudhari setelah lamuka di sini adalah apa? Mansubun. Bukan marfu, bukan pula majzum, apalagi majrur. Contohnya di situ li aqra'a, untuk aku membaca. Li aqra'a. Li yashtariha, untuk dia atau agar dia beristirahat. Li tafhama, agar engkau paham. Ini semua adalah contoh fi'il mudhari saul akhir yang kemasukan lamukai. Aqra'a, yastari, yastariha, tafhama. Itu semua adalah fi'il mudhari sahihul akhir yang kemasukan lamukai, sehingga menjadi apa i'rabnya? Aqra'a, yastariha, tafhama. Apa i'rabnya? Mansub. mansubun bil yamikai. Dan tanda mansubnya semua sama, yaitu apa? Fathah, karena fi'il mudhari apa? Sahihul akhir. Berikutnya yang ketiga, lamul juhud. Lamu al juhud. Contohnya itu makungtu li afhama. Kalau dalam pembahasan terdahulu lamul juhud pada halaman 25, maka nallahu liyu'adzibahum. Maka nallahu li, yaitu li-nya adalah lamul juhud. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka. Lam yakunillahu liyaghfir lahum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka. Jadi arti dari lamul juhud ini kebalikan dari apa? Lamukai. Kalau lamukai itu untuk atau akan, agar untuk melakukan suatu. Nah, kalau ini tidak. Maka nallahu liyu'adzibahum. Maka tidaklah Allah akan mengazab mereka. Tidaklah Allah akan mengampuni mereka. Maka makungtu li afhama, contohnya artinya apa? Maka aku tidak akan memahaminya. Makungtu li afhama, maka aku tidak akan memahaminya. Dan sudah kita lewati untuk membedakan lam ini lamukai atau lamul juhud. Kalau lamul juhud, maka didahului oleh makana atau makungtu. Atau lam yakun yang semisal itu. Makana atau lam yakun. Maka itu lamul juhud. Kalau tidak ada itu kemudian ada lam, maka lamukai. Maka di sini li afhama, afhama fi'lun mudhari'un. Apa i'rabnya? Mansubun. Bilamikai, karena ada bilamil juhud, karena ada lamul juhud, wa alamatu nasbihi, tanda mansubnya adalah babat fathah karena sahihul akhir. Jadi pahami sampai sini. Yang keempat, lamul amri. Lamul amri, lam untuk memerintah. Lamul amri, lam untuk memerintah. Dan ini juga sudah kita lewati ketika kita membahas al-adawatul jazimah, alat-alat untuk menjazamkan, yang menjazamkan satu fi'il pada halaman 26 yang nomor 5, lamul amri. Berarti di sini fi'il mudhari yang jatuh setelah lamul amr, apa i'rabnya? Majjum. Apa tanda jazmnya? Sesuai dengan fi'ilnya. Contohnya di situ liyadkhul. Hendaklah dia masuk. Ini perintah. Liyakhruj. Hendaklah atau agar dia keluar. Agar dia keluar. Liyarji', agar dia bariyarji' kembali. Perhatikan sekarang. Yadkhul, yakhruj, yarji', itu semua adalah fi'il mudhari'. Yang i'rabnya adalah apa? Mansub, karena ada lamul amr. Dan semuanya tanda mansubnya apa? Sukun. Karena apa? Fi'il mudhari apa? Sahihul akhir. Yang paling gampang itu nomor satu, sukun sudah sahihul akhir mesti. Yang terakhir dari macam-macam lam ada lamu taukid. Lamu at-taukid, lam untuk menguatkan. lam untuk menekankan atau menguatkan. Maka lam yang ini tidak memberikan pengaruh kepada fi'il mudhari yang setelahnya. Lam taukid tidak memberikan pengaruh pada fi'il mudhari setelahnya. Sehingga ini lam ini tidak muncul pada pembahasan apa? Al-adawatun nasibah dan juga al-adawatul jazimah. Tidak masuk pada pembahasan alat-alat penasab dan juga tidak masuk pada pembahasan alat-alat penjazem. Berarti fi'il mudhari setelah lamu taukid apa i'rabnya? Marfu'. Karena apa? Lamu taukid ini tidak memarfu'kan, tidak memansubkan dan tidak menjazemkan. Berarti dia apa? Man marfu'. Contohnya layar ji'a, sungguh dia akan kembali. Kalau tidak ada lam, maka dia yarji'u. Ada lam, liyarji'u. Yarji'u, dia akan kembali. Kemasukan lam taukid menjadi liyarji'u, sungguh dia akan kembali. Dan terkadang kemudian ada lam taukid, dan kemudian di akhirnya terkadang ditambahkan lagi dengan nun taukid untuk lebih menguatkan lagi. Contohnya perkataan iblis ketika mengatakan kepada Allah SWT, la'aq'udannahum, sungguh aku akan apa mengganggu jalan-jalan mereka. La'aq'udan, nah, artinya la'aq'uda itu sudah taukid, sudah sungguh aku akan menghalangi mereka. Ditambah lagi dengan nun taukid lagi, lebih lagi. Maka ketika kemudian bersambung dengan nun taukid, bukan marfu' lagi, tapi apa? Ketika bersambung fi'il mudhari dengan nun taukid, maka bukan marfu' lagi, tapi apa? Menjadi mabni. Masih ingat kapan fi'il mudhari mabni? Ketika bersambung dengan nun taukid atau nun inas. Nanti ada akan dibahas oleh mu'alim di sini. Kapan mudhari itu mabni? Mabni di atas apa maksudnya? Contoh berikutnya, liyadhhabu, sungguh dia akan pergi, atau benar-benar dia akan pergi. Biasanya kalau ditambah nun taukid, sungguh dia benar-benar akan pergi. Layat habu. Layar ji'u, layat habu. Bukan liya, tapi la. Layas ma'u, sungguh dia akan mendengar. Atau sungguh dia sedang mendengar, karena ini fi'il apa mudhari. La yasma'u, lamnya adalah lam taukid, sehingga yasma'u di sini adalah fi'il mudhari yang marfu', tanda marfu'nya dhammah karena sahihul akhir, tidak ada penasab dan tidak ada penjazmnya. Jadi ketika muncul ini di kitab, di dalam bacaan kitab, kita harus tahu, harus kita bedakan ini lam apa, kan gitu. Yang paling memungkinkan untuk kita deteksi adalah apa? Harful jir. Dan juga lamul juhud itu paling memungkinkan. Karena apa? Lamul juhud mesti didahului makana atau lam yakun. Atau bersambung dengan, kalau di sini bersambung dengan dhamir kuntu. Ini kan kana, makana ana, kan gitu. Aslinya makana ana, menjadi ma kuntu. Kalau ma kana disambung dengan antum, ma kuntum dan seterusnya. Jadi ketika muncul di bacaan, pertama dilihat konteksnya, dan juga kalau ada makan alam yakun berarti wa ini lamul juhud dan seterusnya. Karena terkadang di kitab tidak dikasih harokat akhirnya. Berikutnya halaman yang ke-30. Al-af'alul mabniyat. Al-af'alul mabniyatu. Fi'il-fi'il yang mabni. Jadi setelah kita membahas tentang fi'il-fi'il yang mu'rob, sekarang kita bahas fi'il-fi'il yang mabni. Wal-mabniyu minal af'ali, dan yang mabni dari fi'il-fi'il huwa adalah al-madi, fi'il madi. Semua fi'il madi itu mabni. Tidak ada yang marfu, mansub, majzum. Semuanya mabniyun. Wal-amru, demikian juga fi'il amr. Fi'il yang menunjukkan perintah, fi'il amr. Semuanya adalah mabni, tidak ada yang marfu', tidak ada yang mansub, tidak ada yang majzum. Semuanya adalah mabni. Kemudian wal mudhari'u, dan juga fi'il mudhari'. Akan tapi ada syaratnya, idza tasala bihi nunul inasi au nunut taukid. Apabila fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Dan ini sudah lewat pembahasannya, nun inas, nun yang menunjukkan pelakunya adalah perempuan. Kemudian kalau nun taukid, nun untuk menguatkan. Ini pada halaman yang ke-23. Dibahas dalam yang ke-23, ammal mu'rabu, adapun yang mu'rab, minal af'al, dari fi'il-fi'il, fahwal mudhari', adalah fi'il mudhari'. Semua fi'il mudhari', illa kecuali idza dakhalat alaihi nun inas atau nun taukid. Kecuali ketika kemasukan nun inas ataukah nun taukid, maka menjadi mabni. Yajlisna tajlisna. Nun inas, nun yang menunjukkan pelakunya itu perempuan. Nun taukid, nun untuk menguatkan. Nah, di sini sekarang dikhususkan oleh muallif pembahasan tentang fi'il yang mabni. Salah satunya adalah mudhari' apabila bersambung dengan nun inas ataukah nun taukid. Ini semua menunjukkan bahwasanya semua fi'il mudhari itu mu'rab. Kecuali, ya, ada kecualinya kan. Semua fi'il mudhari, ya, itu mu'rab kecuali ketika apa? Bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Adapun fi'il madi, fi'il amr, mu'rab atau mabni? Mabni. Bina'ul madhi, mabninya fi'il madhi. Ada tiga. Yang pertama, mabniyun alal fathhi, mabni di atas fathah. Mislu contoh kataba. Jadi kataba ini fi'il madhi, mabniyun alal fathhi, mabni di atas fathah, ba'nya itu. Katabat, katabata, demikian pula katabat, katabata, itu juga mabni alal fathhi. Adapun taknya itu menunjukkan pelakunya. Demikian juga kata bata panjang itu sebagai pelakunya. Pada pembahasan isim demikian juga ada isim-isim yang mabni, tidak pernah berubah. Ada lima atau berapa isim-isim yang mabni. Yang kedua, mabniun ala dhommi, mabni di atas dhommah. Contoh, katabu, jalasu, zahabu. Ini semua adalah fi'il madhi yang mabni di atas dhommah. Katabu, ba'nya itu yang sebagai ukuran, adapun waw adalah sebagai dhommirnya. Jalasu, demikian juga zahabu. Mabniun ala sukun, katabtum, katabta, katabtuma. Ini mabni di atas sukun karena tum, ta, dan tuma itu adalah apa? Do, domir. Adapun aslinya adalah katab itu. Mabni di atas sukun, demikian juga katabta, katabtuma. Mabni yang lainnya pada fi'il amr dan juga pada mudhari yang bersambung dengan nun inas dan juga nun token, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fiikum.